Bulan Ramadan bermula membayar zakat fitrah. Tapi ustaz, kenapa Malaysia ni orang miskin ramai juga? Jawabnya, zakat ini sebenarnya bukan untuk menghapuskan kemiskinan. Dia untuk mengurangkan kemiskinan. Tetapi jika terhapus kemiskinan, alhamdulillah, target zakat mengurangkan jurang. Nah, dah kenapa kita banyak orang yang beri zakat, banyak lagi yang miskin? Jawabnya, bukan salah zakat, tapi salah manusia yang tak mau balik kepada Islam. Zakat telah dapat membantu ekonomi umat Islam, tapi ekonomi umat Islam pula terencat dengan ditekan oleh cukai dan sebagainya. Betul tak? Jadi cukai ni salah Islam ke salah siapa? Salah manusia yang Allah beri kuasa memerintah. Faham tak lagi? Eh? Sepatutnya zakat ni lah memainkan peranan. Nah, tu pun jika diagihkan dengan adil. Tak perlu lagi dilebih-lebihkan zakat. Kita duk bangga kita lebih zakat 60 juta. Orang ni kata kita ada 40 juta lebih. Dan kan satu keluarga yang ada 6 orang anak, 2 orang isteri, mak betul tua, hanya dapat RM200 saja. Itu bukan zakat namanya. Buka dalam kitab-kitab bab zakat. Berilah dia beralih belanja selama setahun. Kalau kita mampu. Faham tak? Mana kalau kita ada lebih berjuta-juta, nak satu keluarga kita bagi RM15,000. Mana RM15,000 lah. Purata makanan setahun bagi orang yang ada 4 orang anak, suami dan isteri, orang miskin. Faham? Neh? Ha, tu baru zakat namanya. Ni dapat berjuta-juta bagi 200 ya. Lebih 60 juta. Hak ni lebih 49 juta. Nampak lagi? Ha, situ dak kena. Ha, jangan marah kita kerajaan, marah tukang tanya.